الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid li fadilati syekh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah taala min kulli su'in wa makruh. Insyaallah taala pada hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab yang menerangkan bahawa termasuk dari kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Jalla wa'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui definisi nadar, ya, secara etimologi dan secara syar'i. Secara etimologi adalah al-ijab, pengharusan. Secara syar'i adalah seorang manusia, seorang hamba mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama sebelumnya atasnya. Atau sebagian para ulama juga mendefinisikan dengan definisi yang lebih umum, yaitu ia mengharuskan terhadap dirinya melakukan sesuatu, baik sesuatu tersebut hukumnya sunnah kemudian menjadi wajib karena nazar ia tersebut, ataukah memang dari sisi syar'i telah wajib kemudian dia pun bernazar untuk melakukannya, maka ibadah yang wajib tersebut menjadi wajib atasnya karena dua sisi, pertama karena kewajiban syar'i, yang kedua wajib karena nazarnya. Apabila ia menyelisih nazarnya tersebut, tidak menunaikannya, maka ia harus membayar kafarah nazarnya tersebut, yaitu kafarah sumpah. Dan telah kita ketahui juga pada pertemuan yang lalu bahwa mengawali nazar sesuatu yang tidak terpuji di dalam agama ini, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, la tanzuru fa inna an-nadhara la yati bi khair wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. Jangan kalian melakukan nazar, masuk atau mengawali nazar, karena nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Karena sebagian orang itu bernazar untuk melakukan, untuk memperoleh suatu kebaikan. Andai kata saya lewat PNS, saya akan melakukan ibadah ini, saya akan memberikan ini kepada fulan dan alan. Dia berjanji antara dia dengan Allah Jalla wa'ala, dan dia haruskan sesuatu tersebut terhadap dirinya. Dan nazar tidak baik, kata Nabi SAW, tidaklah nazar itu keluar kecuali dari jiwa yang bakhil, dari jiwa yang pelit. Karena seakan-akan ia tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala atau melakukan suatu kebaikan kecuali jika Allah Jalla wa'ala memberikan kepadanya sesuatu yang ia inginkan. Bukankah ini simbol pelit, ya, menunjukkan hamba tersebut pelit? Apakah bukankah sudah saatnya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, karena nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita dan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan kepadanya. Kenapa kita mensyaratkan diri kita akan beribadah dengan suatu ibadah dengan nazar apabila Allah Jalla wa Ala memberikan sesuatu yang kita inginkan? Bukankah ini menunjukkan hamba tersebut seorang yang pelit? Alasan lainnya kata para ulama, nazar itu dibenci untuk diawali karena pada nazar itu ada unsur at-takalluf. Ia telah memberat-beratkan dirinya terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan atasnya oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Misalkan puasa Senin Kamis, yang tadinya hukumnya sunnah, jika ia melakukannya mendapatkan pahala dan apabila ia meninggalkannya dia tidak berdosa. Tatkala dia bernazar, maka puasa Senin Kamis yang tadinya sunnah menjadi wajib atasnya, yang apabila ia tidak menunaikannya dia akan berdosa. Ini merupakan sikap ekstrim dan memberat-beratkan diri terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama. Dan ini sikap yang tercela dalam agama. Karena agama kita menginginkan kemudahan untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan atas kalian. 6. Akan tetapi yang dibahas di sini adalah menunaikan nazar yang telah diucapkan, yang telah dilakukan oleh seseorang. Menunaikan janji yang telah ia janjikan antara dirinya kepada Allah, antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala untuk melakukan sesuatu adalah ibadah. Apabila ia ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Karena memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Berikut ini beliau sebutkan dua ayat dan satu hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita bahwa nazar adalah ibadah. Jika nazar itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Ini zoomnya mati ya. Taib. Sini enggak? New York connection failed. Masuk tu ya? Baik, alhamdulillah. Baik. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Allah Jalla wa'ala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sisi pendalilan dalam ayat ini, dari ayat ini adalah Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa di antara sifat innal abarara lafi na'im, innal abarara yasharabuna ka'san kana misajuha zanjabila. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa di antara sifat orang-orang yang baik, yang Allah Jalla wa'ala beritakan mereka sebagai penduduk syurga Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang memiliki sifat yufuna bin nazar, melaksanakan nazar yang telah mereka lakukan, menunaikan nazar yang telah mereka lakukan. Dan tidaklah Allah Jalla wa'ala memuji sesuatu melainkan karena sesuatu itu ia cintai, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah ibadah. Maka apabila ia ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Dan definisi ibadah yang telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dan diridainya, baik yang sifatnya internal hati ataukah yang sifatnya eksternal. Ayat kedua yang menerangkan kepada kita bahwa melaksanakan atau menunaikan nazar yang telah diucapkan, yang telah dilakukan oleh seseorang adalah wajib, adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Dan tidaklah kalian melakukan suatu infak, mencakup infak yang wajib maupun infak yang sunnah, ya. Dan tidaklah kalian bernazar dari dengan suatu nazar melainkan Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Sisi pendalilan dari ayat ini yang menerangkan kepada kita bahwa nazar adalah ibadah, ada dua sisi kata para ulama. Yang pertama, karena Allah Jalla wa'ala membarengkan penyebutan nazar dengan penyebutan nafkah, infak, sedekah, zakat, menunjukkan nazar juga ibadah karena disebut berbarengan dengan nafkah, ya, infak, zakat, sedekah yang merupakan ibadah. Sisi yang kedua yang menerangkan kepada kita bahwa nazar adalah ibadah dari ayat ini adalah firman yang Allah Jalla wa'ala, fa inna Allah ya'lamu. Firman yang Allah, fa inna Allah ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Kata para ulama, ini menurut menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala menghasung kita untuk berinfak dan menunaikan nazar yang telah kita lakukan. Fadala ala anhu ta'ah. Maka menunjukkan bahwa nazar adalah ibad, adalah ketaatan. Wa idha kanan nazaru ta'atan fasarufuhu li ghairillahi syirkun. Apabila nazar itu ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Ini merupakan sisi pendalilan yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga beliau menyebutkan dua ayat ini dalam pembahasan bahwa nazar adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Demikian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Berikut ini qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatu hadzal babi likitabi tauhid anna al-musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi litauhid wa huwa an-nadharu li ghairillah liyuhdara wa yujtanab. Alasan bab ini diangkat oleh Syekh di dalam kitab beliau ini yang berjudul Tauhid, yang membahas pembahasan Tauhid, sisi kesesuaiannya karena Syekh menjelaskan di dalam kitab ini karena beberapa bentuk atau berbagai macam syirik yang bertentangan dengan Tauhid, dan salah satunya adalah bernazar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka beliau pun menyebutkan pembahasan ini di dalam kitab beliau ini agar orang bersikap hati-hati dan menjauhi sikap memalingkan nazar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menyatakan minasyirki ay al-akbar, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab minasyirk, termasuk dari syirik adalah bernazar kepada selain Allah adalah syirik besar. Karena definisi syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sementara syirik kecil itu adalah riya, sum'ah. Dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi di sisi lain dia juga ingin dipuji oleh manusia atas ibadah yang ia lakukan tersebut untuk Allah Jalla wa'ala. Itu syirik kecil, riya dan sum'ah. Atau juga di antara definisi syirik kecil adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan sementara Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i dan secara al-kauni al-qadari. Baik, kemudian beliau menyatakan an-nadhru li ghairillah li'annahu ibadah wa sarfun ibadati li ghairillahi syirkun. Karena nazar adalah ibadah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala adalah syirik. Wa an-nadhru masdara nadhara yanzuru awjaba ala nafsin syai'an lam yakun wajiban 'alaihi syar'an ta'dhiman lil manzuri lah. Nazar adalah masdar dari nadhara yanzuru. Kata kerjanya adalah nadhara yanzuru. Artinya adalah awjaba ala nafsihi syai'an. Seseorang itu telah bernazar apabila dia telah mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib secara syar'i. Sebagai contoh, misalkan puasa Senin Kamis, puasa 3 hari sebulan dalam setiap bulan, puasa Daud, hukumnya sunnah, tidak wajib dari agama atasnya. Kemudian dia bernazar, andai kata bulan ini yang lahir dari anak saya yang akan lahir kali ini adalah laki-laki, maka dalam satu tahun saya akan berpuasa Senin Kamis. Maka puasa Senin Kamis tersebut yang tadinya berhukum sunnah atasnya menjadi wajib karena dia telah mengharuskannya terhadap dirinya. Tujuan orang itu bernazar adalah ta'ziman lil manzurilah, pengagungan kepada yang ia berikan nazar, kepada yang dia bernazar karenanya. Kalau dia bernazar untuk Allah Jalla wa'ala, berarti dia telah mengagungkan Allah Jalla wa'ala dan karmanya. Oleh karenanya, bernazar untuk selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik, karena itu bentuk pengagungan. Tidak mungkin seorang bernazar untuk suatu tempat, suatu kuburan, suatu laut, ataukah yang lainnya, melainkan karena ada unsur pengagungan di dalam hatinya tersebut kepada selain Allah Jalla wa'ala tersebut. Ya, ini dari sisi maknawi. Ya, alasan lain yang lebih jelas, karena nazar adalah ibadah. Kapan diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah syirik. Ma' syartiyah wa yajuzu an takuna mausulah anfaqtum ma' syartiyah ma' nafiyah. Boleh juga dijadikan sebagai ma' mausulah, maka artinya walladhi anfaqtum min nafaqatin. Ya, maknanya demikian. Kalau ma' tersebut adalah ma' mausulah. Kalau dia ma' syartiyah, berarti jawab syaratnya adalah fa innallaha ya'lam. Ini dimaklumi oleh yang telah belajar nahwu, ya. Au anfaqtum min nafaqah yashmalu kulla sadaqah maqbulah wa ghairi maqbulah. Ini mencakup seluruh sedekah yang diterima ataukah sedekah yang tidak diterima. Ya, artinya dia ikhlas tidak ikhlas, barang menggunakan barang haram ataukah barang halal, tetap Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Oleh karenanya hendaknya dia memperhatikan niatnya ketika berinfak dan bahan yang dia gunakan untuk berinfak. Fa inna Allah ya'lamu ay fa yujazikum 'alayhi fa fihi ma'na al-wa'di wal-wa'id. Maka Allah Jalla wa'ala mengetahuinya, maksudnya Allah Jalla wa'ala akan memberikan balasan kepada kalian atasnya. Ini adalah janji atau sebagai ancaman terhadap orang yang melakukan infak ataukah nazar. Kalau ada yang bertanya, kalau dikatakan itu adalah sebagai janji dari Allah kepada orang yang berinfak dan nazar, maka jelas, karena infak dan nazar adalah ibadah. Lantas kenapa juga dikatakan itu juga merupakan ancaman dari Allah Jalla wa'ala? Jawabannya, apabila dia berinfak atau bernazar tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Jelas? Makna ayat di atas secara global, dua ayat di atas secara global adalah annallaha yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabuhu ala anfusin min at-ta'ah. Karena di dalam dua ayat tersebut Allah Jalla wa'ala memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan mereka wajibkan atas diri mereka ketaatan-ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, akan tetapi tidak diwajibkan atas mereka sebelumnya. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi wa sayujazi kullan ala hasbi niyyatihi wa qasdihi. Kesimpulan yang kedua dari ayat di atas, bahwa Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa ia mengetahui seluruh sedekah yang kita lakukan dan seluruh ibadah yang kita lakukan untuk Allah Jalla wa'ala atau untuk selainnya, dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan balasan kepada setiap kita sesuai dengan niat dan maksud ia dari sedekah atau ibadahnya tersebut. Ini makna dua ayat di atas secara global, kata Syekh. Idza qala qa'il, jika ada yang bertanya, apa sisi kesesuaian dua ayat ini disebutkan dalam bab ini? Karena pada dua ayat ini sama sekali tidak ada penyebutan bahwa memalingkan nazar kepada selain Allah adalah syirik. Sementara judul bab adalah di antara kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam dua ayat hanya ada pujian kepada orang-orang yang menunaikan nazar yang telah mereka lakukan. Tidak ada penyebutan syirik terhadap nazar yang diberikan kepada selain Allah. Maka jawabannya kata Syekh, annahuma yadullani ala anna an-nazara ibadatun haitsu madahal mufina bih. Karena dua ayat ini menerangkan bahwa nazar adalah ibadah. Buktinya Allah Jalla wa'ala memuji mereka yang menunaikan nazar yang telah mereka lakukan. Wahwa la yamdahu illa ala fi'lin ma'murin aw tarki mahzurin. Dan tidaklah Allah Jalla wa'ala memuji kecuali seorang hamba yang melakukan sesuatu yang diperintahkan atau karena ia meninggalkan sesuatu yang haram. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudhurin. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa seluruh nafkah dan nazar yang kita lakukan itu diketahui olehnya. Wa sayujazina ala dhalik. Dan ia akan membalas kita atas sedekah dan nazar yang kita lakukan tersebut. Fadala dhalika ala anna nazara ibadatun. Maka menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Wa ma kana ibadah. Maka apabila nazar adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Ini sisi pendalilan dari dua ayat di atas yang menerangkan kepada kita bahwa memberikan nazar kepada selain Allah adalah syirik. Kenapa? Karena nazar adalah ibadah. Mana dalil yang menerangkan bahwa nazar adalah ibadah? Di antaranya adalah dua ayat yang disebutkan oleh penulis di atas. Ini sisi kesesuaian ayat ini, dua ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh untuk ucapan beliau di awal bab tadi, minasyirki an-nazaru lighai an-nazru li ghairillah. Ma yustafadu min al-ayatin. Berikut ini beberapa faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Yang pertama, an-nazra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Bahwa nazar adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa Ala adalah syirik besar. Subhanallah, ya. Betapa banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam syirik besar yang seperti ini, memalingkan nazar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah sebagian mereka yang bernazar untuk selain Allah Jalla wa'ala tetapi justru merasa dirinya sedang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah jauhnya manusia dari ilmu agama. Jauhnya manusia dari ilmu agama yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Apa sebabnya mereka jauh dari ilmu agama? Banyak. Di antaranya adalah Al-Kasal, sifat malas. Al-I'raf, berpaling, tidak mau tahu menau terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Yang penting baginya bagaimana dia mampu melampiaskan setiap keinginan hawa nafsunya. Sebab yang lainnya, kata para ulama, karena ditutupnya pintu untuk orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid dan memperingati mereka dari kesyirikan. Nah, sementara orang-orang yang mengajak kepada syirik dan bid'ah, dibukakan kepada mereka pintu dakwah selebar-lebarnya. Nah, faedah yang kedua dari ayat dua ayat di atas adalah isbatu ilmi Allah Ta'ala bi kulli syai', menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu. Seluruh ibadah yang kita lakukan, apakah itu infak, apakah itu nazar, ataukah yang lainnya, Allah Maha mengetahuinya. Apakah kita ikhlas ketika melakukannya ataukah tidak, menggunakan bahan yang halal ataukah yang haram, Allah mengetahuinya. Maka hendaknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita selalu memperbaiki dan meluruskan niat kita setiap kali kita melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, agar ibadah tersebut berbuah ibadah, berbuah pahala, jangan justru menjadi sumber azab terhadap diri kita pada hari kiamat Allah Jalla wa'ala. Karena ada di antara manusia yang sudah lelah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi justru disiksa setelah kelelahan mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebabnya, karena tidak memenuhi dua syarat, tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, atau salah satunya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, orang-orang yang telah lelah, letih, penat beribadah, beramal, tasla naran hamiyah, tetapi justru mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ya, tasla naran hamiyah, ke dalam api yang panas. Apa sebabnya? Karena riya, maka tidak ikhlas. Atau karena bid'ah, maka karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini salah satu dari dua penafsiran ayat di atas. Faedah yang ketiga dari dua ayat di atas adalah isbatul jazai alal a'mal. Dua ayat di atas menerangkan kepada kita akan adanya balasan atas setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan hal ini hendaknya selalu kita hadirkan di dalam hati kita, agar kita selalu semangat dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwa sekecil apapun perbuatan kebaikan ataukah kejelekan yang kita lakukan, itu akan ada balasannya dari Allah Jalla wa'ala. Apabila yang kita lakukan kebaikan, maka balasannya pun kebaikan yang jauh lebih sempurna dari apa yang telah kita berikan. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَنَجَزِيَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan membalas iman dan amal saleh yang telah mereka lakukan tersebut dengan balasan yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Kita infak 100, Allah akan membalasnya dengan balasan yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik, jauh lebih indah untuk dunia dan akhirat kita. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Yang keempat, al-hathu 'alal wafa'i bin nazar, anjuran, seruan menunaikan nazar yang telah dilakukan. Baik, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dari dua ayat di atas. Baik, hadis dalil berikutnya, dan ini adalah dalil yang terakhir dalam bab ini, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazar an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazar an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan suatu ketaatan, maka hendaknya ia mentaati Allah Jalla wa'ala dengan melaksanakan nazar ketaatan yang ia lakukan tersebut. Dan barang siapa yang bernazar melakukan maksiat, maka jangan ia bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala dengan tidak melaksanakan nazar yang telah ia lakukan tersebut. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Dawud. Berikut ini kata Syekh Shalih Fauzan, Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa bintu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma, dan beliau merupakan putrinya Abu Bakar radhiyallahu an. Wa hiya afqahu an-nisa'i mutlaqan, beliau adalah wanita yang paling berilmu secara mutlak. Ya, dari umat Islam ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kaum wanitanya tidak ada yang lebih berilmu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Jika dibanding kecuali jika dibandingkan dengan Aisyah Khadijah, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat Khadijah lebih afdal, ya, dan ada yang berpendapat bahwa Aisyah lebih afdal. Yang menyatakan Khadijah lebih afdal alasannya karena Khadijah lebih duluan masuk Islam. Ya, alasan lainnya karena Khadijah telah memberikan untuk dakwah Nabi SAW sesuatu yang belum diberikan oleh Aisyah dengan harta dan fisiknya. Juga Khadijah telah menemani Nabi SAW di fase Mekah, di fase dakwah yang paling berat terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin. Sementara Aisyah diakad oleh Nabi SAW sebelum hijrah, kemudian membangun rumah tangganya di Madinah. Dan perjuangan dakwah di fase Mekah jauh lebih berat daripada perjuangan dakwah di Madinah secara umum. Adapun ulama yang menyatakan Aisyah lebih afdal karena jasa beliau untuk umat ini dari sisi periwayatan hadis dan keutamaan ilmu agama tidak dapat ditandingi oleh keutamaan ibadah selain ilmu agama. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya itu lebih besar daripada salat satu malam penuh. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau termasuk dari sekian sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dan beliaulah wanita yang ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah, dari kalangan sahabatmu. Tanya para sahabat, adalah ayahnya? Jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat dirinci. Yeah. Kalau Khadijah, kalau dilihat dari sisi membantu dakwah dengan harta, ya, dan motivasi untuk Nabi SAW, maka Khadijah lebih afdal daripada Aisyah. Tapi jika dibandingkan dari sisi ilmu yang disampaikan oleh Aisyah kepada umat ini dari ilmu Nabi SAW, maka Aisyah lebih afdal. Kesimpulan yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid, bahwa Aisyah memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah, dan Khadijah pun memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di antara keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh Aisyah adalah seluruh putra-putri Nabi dari Khadijah. Ya, Fatimah, ya, Qasim, ya, dan anak-anak beliau yang lainnya, semuanya dari Khadijah. Tiada satupun dari istri beliau yang memberikan anak untuk beliau dengan izin Allah Jalla wa'ala selain Khadijah radhiyallahu anha. Barakallahu fik. Ada sebuah faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini penting untuk kita bacakan, terkhusus kita berada di sebuah zaman yang penuh dengan pemahaman liberal, ya, untuk mencela dan merendahkan orang-orang yang menjalankan nilai-nilai Islam. Beliau menyebutkan bahwa dari pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah, di mana umur Aisyah radhiyallahu anha saat itu baru 7 tahun dan beliau masuk membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha tatkala Aisyah telah berumur 9 tahun. Ini adalah dalil, kata beliau, ala jawazi tazwiji saghirati wa illam yakun laha idhnun. Bolehnya menikahkan seorang wanita yang masih kecil sekalipun dia belum mengizinkan dirinya untuk dinikahkan. Kenapa? Li'annaha fi sinni sabiah laysa laha idhn. Karena Nabi SAW telah menikahi Aisyah di saat Aisyah berumur 7 tahun, dan anak yang masih berumur 7 tahun belum memiliki izin. Walakin waliyuha yaqumu maqamaha idza ra'al maslahah. Akan tetapi walinya lah, ayahnya, abang kandungnya, ialah yang menegakkan, merealisasikan kemaslahatan untuk dirinya tatkala ia melihat ada maslahat untuk dirinya, untuk wanita tersebut, ya, dan yang lainnya, dengan ia nikahkan sekalipun dia masih kecil. Bi an yuzawijaha min rajulin salih, dengan dia nikahkan dengan wanita yang masih kecil tersebut dengan seorang laki-laki yang saleh, au min alimin taqi, atau dengan menikahkannya kepada seorang alim yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Karena kata Hasan Al-Basri, zawij bintaka taqiyya, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Karena orang yang bertakwa itu jika menikahi putrimu, dia akan memuliakannya. Dan andai kata dia menceraikannya, maka dia akan menceraikannya dengan kemuliaan pula. Ya. Lianna laha maslahatan fi dhalik, karena ada maslahat untuk wanita tersebut dalam pernikahan yang demikian. Kama zawwaja as-siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi at-tiflata as-saghiratan allati hiya fi sinni sabi'ah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menikahkan putrinya yang masih kecil ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang masih berumur 7 tahun, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fi hadha sin laysa laha idhn, dan wanita yang berumur 7 tahun ini belum memiliki izin, ya, punya kuasa untuk memerintahkan, untuk melarang, mengizinkan ataukah tidak, karena yang masih anak kecil. Lakinna waliyaha yaqumu maqamaha idza ra'a al-maslahah, akan tetapi walinya lah yang akan merawat, mengurusi dirinya untuk sesuatu yang maslahat ya lihat. Kemudian kata beliau juga, pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah yang masih kecil dan masih muda ini memberikan kepada kita pelajaran lainnya, yaitu kama anna fihi dalilan ala tazawujil kabiri bisyabah, bolehnya lelaki yang sudah tua, yang sudah lanjut usianya, menikahi seorang gadis yang masih muda, dan itu bukan sesuatu yang tabu, yang aib. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang berumur 7 tahun dan membangun rumah dengannya tatkala Aisyah sudah 9 tahun. Umur Nabi saat itu adalah 50-an tahun. Karena Nabi menikahi akad nikah dengan Aisyah 2-3 tahun sebelum hijrah, dan mulai membangun rumah tangga dengan Aisyah setelah hijrah. Dan Nabi SAW diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, dan beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berarti umur Nabi SAW 50 tahun lebih sedikit ketika menikahi Aisyah, dan Aisyah berumur 7 tahun. Ini menerangkan kepada kita bahwa boleh orang yang sudah lanjut usianya menikahi wanita yang masih kecil, ya. Bukan aib, jangan disorot ya, jangan dijadikan berita yang viral. Kasihan ya orang lain. Dan apa urusannya kita dengan orang yang sudah lanjut usianya menikah dengan gadis? Dia enggak minta mahar sama kita, dia enggak pinjam uang sama kita. Kenapa kita hebohkan di medsos? Ya, umur sudah 50 tahun, 60 tahun menikahi seorang gadis yang berumur 20 tahun. Ini salah satu berita yang viral yang sedang ngebombing minggu ini. Ini kurang kerjaan, wartawan kurang kerjaan ini namanya. Iya. Ini media yang kurang kerjaan. Iya. Dan kalau tujuannya adalah menjatuhkan, itu ghibah. Iya, apalagi yang diberitakan tersebut tidak setuju, tidak senang, jatuh ke ghibah. Dan ghibah adalah memakan bangkai saudara muslim, dan dia dosa besar. Nih, azab kepada orang yang ghibah, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, adalah mereka akan mencabik-cabik, mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku dari timah, dan mencakar-cakar dada mereka. Hati-hati. والآن ينادون ويحذرون منه. Tetapi sekarang, saat ini, mereka mulai menjelek-jelekkan, membunuh karakter orang-orang yang menikah, menikahi wanita yang masih kecil sementara ia sudah lanjut usianya. وَيُشَنِعُونَ عَلَى تَزْوِيجِ الْكَبِيرِ وَيَعْتَبِرُونَهُ جَرِيمَةً. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran hukum. وَحَشَوِيَّةً, kekakuan. Dan keekstreman terhadap wanita. وَيُنَدِّنُونَ بِمَا فَعَلَهُ فِي الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ وَوَسَائِلِ الْإِعْلَامِ. Dan mereka menghebohkannya di media sosial, di koran-koran, di televisi-televisi dan di majalah-majalah. بَلْ رُبَّمَا فِي الْخُطَبِ وَالْمُحَاضَرَةِ. Bahkan sebagian mereka melakukannya dalam khutbah-khutbah Jumat dan dalam muhadarah-muhadarahnya. Mentahdir, memperingatkan manusia agar tidak menikahkan anaknya yang masih kecil atau ya merendahkan, mencela, membunuh karakter orang yang sudah lanjut usianya tetapi menikahi gadis yang masih muda, yang masih kecil. Maka Syekh katakan wahada Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalq tazawwaja Aisha wa huwa fi sinil 50 taqriban wa hiya fi sinil 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul khalq. Adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah jalla wa ala. Tokohnya anak Adam. Beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di saat umur beliau sudah 50-an tahun. Sementara Aisyah baru 7 tahun. Fadalla ala anhu la ba'sa bih. Ini menunjukkan itu bahwa menikahi wanita yang masih kecil atau orang yang sudah lanjut usianya menikahi wanita yang masih kecil adalah sesuatu yang tidak mengapa. Bal yuraghab fi tazwijil kabir minasyabah. Bahkan dianjurkan orang yang sudah lanjut usianya menikah dengan wanita yang masih kecil apabila ada maslahat dalam pernikahan tersebut. Wa anna hadhihi sunnatun nabawiyah. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanatil maslahatu fi dhalik. Jika ada maslahat dalam hal itu. Mati laptopnya. Habis baterai, ya. Ah, hidup lagi nih. Tapi Zoom-nya hidup. Di sini itu bisa jadi sini coba ama. Jadi enggak bisa buka pertanyaan. Baik. Syaratnya apabila ada maslahat. Kemudian Syekh berikan peringatan penting dalam hal ini. Amma idza lam yakun hunaka maslahatun. Adapun jika tidak ada maslahat, tidak ada maslahat dari pernikahan seorang wanita yang masih kecil dengan lelaki yang sudah lanjut usianya, tidak ada maslahat buat wanita tersebut dan untuk keluarganya dari sisi agama. Wa inna ma huwa istighlalun min waliyyi hadhihi tifla min ajli an ya'kula mahraha. Tetapi tujuan wali wanita tersebut adalah untuk memakan mahar wanita kecil yang mereka nikahkan tersebut. Ini adalah perbuatan yang tidak boleh, kata Syekh. Apalagi sudah tujuannya seperti itu, yang dia lakukan pun pernikahan kontrak mut'ah, yang asal nikahnya saja sudah haram. Ya. Jadi ini faedah indah ya dari Syekh, bahwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah memberikan kepada kita pelajaran bahwa bolehnya menikahkan wanita yang masih kecil walaupun tidak mendapatkan izin darinya, ya, apabila ada maslahat untuknya dengan menikahkan dia kepada laki yang berilmu, ya, kepada laki yang saleh, ya. Karena Nabi SAW menikah Aisyah dan Aisyah baru berumur 7 tahun. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah, kata Syekh, adalah bolehnya lelaki yang sudah lanjut usianya menikahi seorang wanita gadis yang masih muda, yang masih kecil. Ya. Dan itu bukan aib. Karena Nabi SAW tokoh anak Adam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Tapi beliau telah menikahi Aisyah Di saat beliau sudah berumur 50 tahun lebih dan Aisyah radhiyallahu anha baru berumur 7 tahun. Maka tidak boleh diaibkan lelaki yang sudah lanjut usianya menikahi wanita yang masih kecil, dan juga tidak boleh wali wanita tersebut diaibkan. Ya. Karena yang dia lakukan sesuatu yang boleh, bahkan kata Syekh ini sunnah Nabi apabila ada maslahat. Beda halnya kalau tujuan wali wanita tersebut adalah cari uang. Ya. Karena tahu ini lelaki yang sudah tua ini kaya raya, ya dia enggak mau tahu soal lelaki tersebut alim ataukah bukan, soleh ataukah bukan. Ya penting dia orang kaya, ya dia janjikan akan diberikan apartemen ini dan apartemen itu, ya harta ini dan harta itu, dia pun menikahkannya kepada lelaki tersebut. Ini perbuatan yang tidak boleh. Ini kezaliman terhadap wanita tersebut. Ya. Ini di antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menikah. Ya. Dan juga sebaliknya, hal yang perlu diketahui dan terkhusus kepada saudara-saudara kami yang masih berstatus jomblo atau single senior, bahwa di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selain ini adalah menikahi para janda yang sudah tua, yang sudah lanjut usianya. Dengar baik-baik akhi Basrum, barakallahu fiik, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi Ummu Salamah yang umurnya lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan anaknya sudah lanjut usianya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali nikahnya atau nikah perdana beliau adalah dengan seorang janda yang lebih tua umurnya 20 tahunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah. Ya. Yeah. Patokannya adalah maslahat yang paling besar untuk agama kita. Apabila seorang janda yang seorang wanita yang sudah janda sekalipun umurnya lebih tua, tetapi dia lebih berilmu, lebih salihah, kemanfaatan agama dari dia akan jauh lebih besar daripada wanita yang lebih muda darinya, gadis atau bahkan lebih cantik darinya, maka menikah dengan janda tersebut lebih mulia daripada, lebih baik daripada wanita yang gadis yang lebih cantik darinya. Apabila janda wanita yang janda tersebut lebih berilmu, lebih salihah, ya, lebih salihah, dan maslahat untuk agama seseorang lebih besar daripada menikahi wanita yang masih gadis atau lebih cantik. Ya, selama kecantikan yang ada mencukupkan. Naam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk menikahi gadis agar bisa lebih mesra, tetapi beliau pula yang mengawali pernikahannya dengan seorang janda. Dan perlu diketahui, dan ini harus sering-sering disampaikan di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa status janda di dalam Islam bukanlah status yang rendah. Ya. Jadi tidak boleh, ya, status sosial wanita sebagai janda dijadikan bahan bercanda. Ini enggak benar. Ya. Dan terkadang sebagian orang udah ngaji masih suka bercanda dengan kata-kata janda. Ini akhlak yang buruk, ya akhi. Apa kiranya jika janda yang dijadikan bahan perbincangan di warung kopi tersebut, di dalam grup-grup WA tersebut, setiap kali orang berkumpul adalah ibu kandungmu, anak kandungmu, saudari kandungmu, atau sebagai bibimu, apakah tidak sakit hatimu? Apakah kamu tidak merasa dihina dan direndahkan? Apakah engkau tidak akan marah? Demikian pula orang lain. Maka jangan sekali-kali menjadikan status sosial janda sebagai bahan candaan di warung kopi, ya. Dalam taklim, ya, setelah taklim kumpul ikhwan, akhwat itu dah meninggal suaminya. Udah maju. Jadi bahan candaan, bukan sesuatu yang serius yang dia inginkan maslahat untuknya. Sekedar candaan. Enggak boleh. Ini perendahan. Dan seorang jomblo Tidak perlu malu dan tidak perlu minder. Menikahi seorang wanita yang janda sebagai nikah perdananya. Karena nikah perdana Nabi kita SAW adalah dengan seorang janda yang lebih tua 20 tahun dari beliau kurang lebih. Atau 15 tahun. Ya. Terjadi kesalahan pendapat karena ulama berapa umur Khadijah saat itu. Ya. Dan lebih jelas lagi adalah Ummu Salamah, Zainab, dan beberapa sahabat wanita lain yang Nabi SAW nikahi mereka bukan karena kecantikan dan kekayaan mereka. Seperti Ummu Salamah, Nabi SAW menikahinya karena Abu Salamah adalah orang yang sangat Nabi cintai, yang sangat akrab dengan Nabi SAW. Begitu ia wafat, maka Nabi pun menikahi istrinya untuk menjaganya agar menjadi istrinya. Sementara Ummu Salamah sudah nenek-nenek saat itu. Sudah nenek-nenek. Nah, lihat masalah untuk agama kita. Bahkan di zaman dahulu ada di antara ulama yang menikahi seorang wanita karena di tangan wanita tersebut ada tulis karya-karya ilmiah ayahnya sebagai seorang ulama. Untuk memperoleh karya ilmiah bapaknya tersebut, dia rela menikahi wanita tersebut demi ilmu agama. Nah, sekali lagi, status sosial janda bukanlah status yang rendahan di dalam Islam. Karena kemuliaan di dalam Islam itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, asalnya seorang itu dianjurkan untuk menikahi wanita yang masih gadis. Oleh karena ketika Jabir radhiyallahu anhu telah menikah dan menyampaikan kepada Nabi bahwa dirinya telah menikah, Nabi pun bertanya, janda atau gadis? Beliau pun menjawab, janda wahai Rasulullah. Nabi pun menyatakan, halla tazawwajta bikran fayutula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa bukan dengan gadis? Agar engkau bisa lebih romantis. Karena biasanya kalau gadis kan, karena belum pernah hidup ya dengan lawan jenis sebelumnya, pasti akan lebih romantis. Beda dengan zaman gadis zaman sekarang ya. Gadis zaman sekarang mungkin mereka setelah nikah malam pertama pun udah ribut. Kenapa? Karena sebelumnya udah tahunan mereka pacaran. Jumlah kutunya saja berapa ekor di dalam kepalanya sudah diketahui sebelum mereka menikah. Sehingga Allah haramkan sakinah, mawaddah dan rahmah untuk mereka di awal pernikahan mereka, karena mereka telah melakukannya sebelum Allah Jalla wa'ala halalkan. Jabir pun menjawab, aku sengaja menikah dengan janda wahai Rasulullah karena aku memiliki adik-adik yang masih kecil karena ayahku telah meninggal atau orang tuanya yang telah meninggal, agar istriku ini bisa merawat dan menjaga adik-adikku. Ini salah satu maslahat yang menjadi pertimbangan bagi seorang jomblo atau single ketika mau nikah. Apalagi ya dapatnya janda yang masya Allah salehah, ya jamilah, ya kaya, dermawan, semangat membantu dakwah dan semangat nuntut ilmu agama serta ibadah, masya Allah. Maka jangan abaikan kesempatan tersebut, akhi Basrum. Barakallahu fik. Allah yafadzak. Berikut ini beberapa faedah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di atas dari Syekh Shalih Fadl, atau makna hadis di atas secara global. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadaru ta'atin an yufiya bi nadarihi kaman nadara salatan aw sadaqatan aw ghairu dhalik, wa yanha man sadara minhu nadaru ma'siyatin an tanfidhi nadarihi kaman nadara dhabha li ghairi illahi aw salata 'inda al-qubur aw isafa li ziyaratihi aw ghairi dhalik min al-ma'asi. Makna hadis di atas secara global adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada orang yang telah melakukan nazar untuk melakukan suatu ketaatan agar ia melaksanakan nazar tersebut. Seperti orang yang bernazar salat, nazar ingin sedekah, nazar melakukan kebaikan yang lain. Kesimpulan yang kedua dari hadis di atas, Nabi SAW melarang orang yang telah melakukan nazar maksiat untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Nazar maksiat banyak, mencakup tiga hal. Syirik, bid'ah atau maksiat. Syirik contohnya dia bernazar, kalau saya lewat PNS, kalau saya menang tender kali ini, saya akan menyembelih seekor kambing di kuburan Aulia Fulan, Habib Fulan. ini syirik. Karena nazar adalah ibadah, tatkala dipalingkan untuk selain Allah adalah syirik. Ditambah lagi dia menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Ya, walaupun dengan nama Allah, tapi tujuannya pengagungan kepada selain Allah. Syirik dari dua sisi. Sisi pertama, pemalingan nazar kepada selain Allah. Yang kedua, memalingkan ibadah sembelihan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Contoh nazar yang bidah, kalau saya mendapatkan PL tahun ini, ya, dari Fulan dan Adlan, saya akan melakukan zikir berjamaah 1000 kali atau berapa ribu kali dengan jamaah Fulan dan Adlan. Ya. Saya akan melakukan ibadah ini dan itu yang tidak ada anjuran dalam agama. Contoh nazar maksiat banyak. Dia bernazar ingin berzina, bernazar ingin melakukan sesuatu yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Bernazar, ya, ingin mentalak istrinya, ya, tanpa alasan yang tak terpuji dalam agama. Munasabatul hadis lil bab, sisi kesesuaian hadis ini untuk bab ini. Annahu dala ala anna an-nadhara yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyah. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa nazar ada yang bentuknya ketaatan, ada yang sifatnya maksiat. Fadala ala annahu ibadah. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa nazar adalah ibadah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ia untuk menunaikan nazarnya tersebut apabila nazarnya tersebut dalam hal yang dalam ketaatan kepada Allah. Faman nazara li ghairi lahi faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Maka barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam ibadah. Ma yustafadu minal hadis. Berikut ini beberapa faedah dari hadis di atas. Anna an-nazara ibadatun fasarafuhu li ghairi lahi syirk. Bahwa nazar adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Al-thani, faedah yang kedua adalah wujubul wafa bi nadri ta'ah. Wajib menunaikan nazar ta'ah. Ya. Yang ketiga, tahrimul wafa bi nadri al-ma'siyah. Haram melaksanakan nazar maksiat yang telah dilakukan. Solusinya apa? Apabila seorang telah bernazar untuk melakukan suatu ritual, ya, hukumnya syirik, bidah ataukah maksiat. Apa solusi yang pertama? Jangan ia tunaikan. Apakah ada kafarahnya? Terjadi kesalahan pendapat di kalangan para ulama. Rincian jawabannya telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin sore. Barakallahu fikum. Dan bahwa yang rajih, wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah, adalah harus dia bayar kafarah sebagaimana yang ditunjuk oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, barakallahu fikum. Baik, berikut ini kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anhu di umur 19 tahun, bukan di umur 9 tahun. Bagaimanakah dengan hal itu, Ustaz? Jawabannya tidak benar. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah itu belum melewati 20 tahun. Umur beliau berkisar antara 17 sampai 18 tahun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Ya. Yeah. Dan beliau sebelum hijrah, akad dengan Aisyah sebelum hijrah dan membangun rumah tangga dengan Aisyah setelah hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 tahun. Dan riwayat-riwayat yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berumur 7 tahun. Dan beliau membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha tatkala Aisyah sudah berumur 9 tahun. Itu riwayat-riwayat yang salihah, sahihah. Ya. Maka barang siapa yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah tatkala Aisyah berumur 19 tahun, maka harus didasari riwayat yang sahih. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, kita sudah tahu bahwa mengawali nazar itu tidak terpuji. Bagaimana kalau seorang mengajukan permohonan bantuan kepada suatu lembaga dan dia bernazar kalau nanti dana itu cair, dia akan berinfak memberi makan anak yatim, karena sebelum itu dia tidak mampu memberikan anak yatim karena tidak memiliki uang. Jazakumullahu khairan. Jawabannya seperti yang Nabi katakan tadi, wa man nadara an yuti'a Allah falyuti'. Barang siapa yang bernazar ingin melakukan suatu ketaatan, maka dia harus menunaikan nazarnya tersebut. Dan tatkala dia menunaikan nazar tersebut, dia sedang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi mengawalinya itu yang tak terpuji, karena beberapa alasan yang telah kita sebutkan di atas tadi. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahsanallahu ilaik. Mohon penjelasan mengenai bentuk-bentuk nazar kepada selain Allah Jalla wa'ala yang banyak terjadi saat ini. Jazakallahu khairan. Sebagian yang telah kita sebutkan tadi di atas. Bernazar kalau cair dana ini dana itu akan menyembelih seekor hewan di kuburan wali fulan. Ya. Akan tawaf di kuburan fulan. Dan itu bukan tidak ada. Andai kata tidak menimbulkan mafsadah, akan kita sebutkan nama-nama tempat yang terjadi pada tempat tersebut nazar kepada selain Allah. Saya bacakan ya dari ucapan Syekh Shalil Fauzan di akhir bab ini dari kitab beliau I'anatul Mustafid. Kata beliau, "Fama yaf'aluhu 'ibadul qubur wal mutasawwif wal mutasawwifah wal mukharrifun min hadhihi an-nuzur allati taqaddamu lil qubur أو تقدم للجن والشياطين أو حتى للأولياء والصالحين أنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل. Adapun nazar-nazar yang dilakukan oleh para penyembah kuburan wal mutasawwifah, mereka orang-orang sufi, saya semua menerjemahkan ya, wal mukharrifun, mereka orang-orang yang suka khurafat, yang mereka persembahkan kepada kuburan atau yang mereka persembahkan kepada jin dan syaitan atau bahkan kepada wali-wali atau orang-orang saleh, adalah bentuk ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala wa syirkun billah, dan merupakan bentuk syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Fala yajuzu amaluha, maka tidak boleh dilakukan. Nah, jelas ya? Barakallahu fiik. Banyak yang terjadi, hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau anak saya sembuh, saya akan menyembelih seekor ayam di kuburan Kiai Fulan, Habib Fulan, ya, Aulia Fulan. Allahul Musta'an. Ini bentuk nazar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikut ini adalah dari akhuna Basurum, barakallahu fiik, dari Papua. Sehat antum ya, Basurum, barakallahu fiik. Alhamdulillah, bukhair ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah seorang mengucapkan nazar kemudian dia menarik kembali ucapan nazarnya tersebut? Yang dia maksud menarik kembali ucapan adalah si pelaku mencabut nazar yang telah ia ucapkan, kemudian dia beranggapan seolah belum mengucapkan kalimat nazar tersebut. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Dibahas oleh para ulama hukum membayar kafarah sebelum menyelisihi sumpahnya. Seorang itu dikatakan menyelisihi sumpahnya apabila dia tidak merealisasikannya apabila waktunya telah datang. Misalkan dia bernazar, andai kata uang ini cair, saya akan belikan ini dan itu untuk si fulan. Dan dia sudah punya rencana, nanti kalau sudah cair saya ingin batalkan nazar saya ini. Dia pun membatalkan dari sekarang. Tapi waktu yang dia ikatkan nazarnya tersebut dengannya belum datang. Maka sebagian ulama menyatakan dia harus bayar kafarah. Ya, dia tetap bayar kafarah. Ya. Karena sebabnya sudah ada, yaitu menyelisihi dan melanggar sumpahnya atau nazarnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Oleh karena ya, seorang muslim itu kata Imam Syafi'i, yufakir thumma yatakallam, dia berpikir terlebih dahulu, setelah itu baru mengeluarkan ucapan. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, bolehkah seorang anak membayarkan nazar orang tuanya karena orang tua tak mampu membayar nazar tersebut? Kita tahu ya bahwa kafarah nazar ini maksudnya membayar kafarah atau membayar nazar. Nah, apabila nazarnya itu adalah ibadah yang dapat digantikan oleh orang lain seperti puasa, maka telah datang hadis khusus dalam masalah ini ya, dalam Sahih Bukhari. Seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya punya utang puasa karena nazar, apakah dia membayarnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkannya, falyasuman waliyuhu, hendaknya walinya melakukan puasa yang ia berhutang tersebut dengan Allah jalla wa ala. Nah, barakallahu fik. Demikian pula misalkan orang tuanya bernazar akan umrah, ya, kemudian orang tuanya tidak mampu, ya, atau meninggal, dia boleh menunaikan nazarnya tersebut. Tetapi para ulama menyebutkan itu bukanlah kewajiban atas pundaknya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Suatu jiwa tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lainnya. Tapi kita ketahui bahwa nazar apabila tidak dilaksanakan karena tidak mampu, ya, seorang beralih ke kafarahnya, memberikan makan 10 orang kepada fakir miskin. Jika itu tidak mampu, maka dia boleh memilih satu dari tiga hal berikutnya: puasa 3 hari, memerdekakan budak, atau memberikan pakaian kepada seorang miskin. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari saudari muslimah kita dari negeri Upin dan Ipin. Bismillahirrahmanirrahim. Di supermarket umum negara ana sudah terbiasa dengan yang namanya menjual khamar. Allahu musta'an. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Namun pekerja di supermarket tersebut mayoritasnya muslim dan mereka hanya menjualkan khamar tersebut kepada orang-orang kafir saja. Apakah gaji yang dia peroleh tersebut berstatus haram? Jika gajinya haram, harus dia apakan gajinya tersebut? Ustaz mengingat kita haram berinfak dengan harta yang haram. Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. La adri. Saya tidak tahu jawaban yang sempurna dan tepat untuk pertanyaan di atas ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kami dapat menjawabnya dengan jawaban yang dengannya kami mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Untuk hari ini jawaban untuk pertanyaan di atas, la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz. Yang dimaksud dengan memberi makan 10 orang miskin, apakah itu seumur hidup atau hanya sekali saja? Kalau seumur hidup bakal miskin nanti. Taib, ya. Kalau seumur hidup bakal miskin antum, sekali saja. Barakallahu fik. Ya, kalau dia sumpah sekali kemudian melanggarnya, beri makan kepada 10 fakir miskin. Kalau dia sumpah lagi kemudian melanggarnya lagi, dia berikanlah lagi. Nah, bisa seumur hidup apabila seumur hidup dia melanggar sumpah dan nazarnya. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Masih ada yang lain? Baik, jika tidak ada, maka kita masih ada, Mam? Sudah habis? Sudah baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.